بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab, sekarang kita sampai pada bab nikah dan pada bagian subbab al-sadaq. As-sadaq itu al-mahrum. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Fasrun wa yustahabbu tasmiyatul mahri fil nikahi fa in lam yusamma sahal aqdu wa wajaba mahrul misli bi thalathati asya' ay yafridhahu al hakimu aw ay yafridhahu al zawjani aw yadkhula biha fa yajibu mahrul misli. Ini teksnya Imam Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun. Fasal ini membahas tentang masalah al-mahru, as-sadaq, fi ahkam as-sadaq. Faslun, fasal yang membahas hal-hal berkaitan dengan hukum sadaq. Sadaq itu artinya mahar. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, tasmiyatul mahri, menyebut. Tasmiyah itu artinya menyebutkan jumlah mahar fin nikah, ketika akad nikah. Jadi maksudnya ketika akad nikah itu tidak ada masalah, orang tidak menyebutkan mahar. Tapi penyebutan mahar itu disunnahkan. Jadi penyebutan mahar itu hukumnya sunnah. Fa in lam yusamma, kalau akad nikah tanpa ada penyebutan mahar, saya nikahkan Anda dengan fulanah binti fulan, udah selesai tanpa ada penyebutan mahar. Fa in lam yusamma, kalau tidak disebutkan itu mahar, sahal aqdu, maka akadnya sah. Karena mahar memang bukan rukun nikah. Maka ketika dia tidak disebutkan, sah-sah saja akad nikahnya. Akan tetapi wa wajaba mahrul mithli, dan kalau tidak disebutkan begitu akadnya sah, tapi nanti ada kewajiban mahrul mithli, ada kewajiban mahar mithl. Kapan kewajiban mahar mithl itu dibayarkan? Kalau salah satu, kalau mereka berdua berpisah atau salah satunya meninggal. Bagaimana mahar mithl itu kewajibannya? Wajib mahrul misli, dan diwajibkan mahar misal bisalah sati asya, dan kewajiban mahar misal itu dengan tiga, dari dengan satu daripada tiga hal ini. Pertama, ayyafridhahul hakim, hakim yang menentukan berapa maharnya. Ada orang nikah Agung sama Nania. Agung Nania nikah, karena Nania cinta kepada Agung makanya dia menikah. Lalu Agung ini ketika akad nikah, dia tidak menyertakan penyebutan mahar. Gitu. Dan Nania karena cinta, dia enggak ada masalah. Lalu sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Gitu. Lima bulan ternyata kemudian berpisah. Dan sudah digauli. Maka kemudian hakim mewajibkan si Agung untuk memberikan maharnya kepada Nania, karena sudah digauli. Berapa jumlah maharnya? Hakim yang menentukan. Itu namanya mahar misal. Ayyafridhahu al-hakimu aw ayyafridhahu az-zawjani, atau ditentukan oleh dua pasangan, artinya dua mempelai itu menentukan mahar misalnya berapa. Nanti di masing makin jelas ada penjelasan tentang mahar mitsal. Au yadkhula biha fayajuzu mahrul mitsli, atau kemudian dia digauli. Si laki-laki yadkhula biha, masuk kepada si perempuan, menggauli perempuan tersebut, fayajibu mahrul mitsli, maka wajib dibayarkan mahar mitsal. Mahar mitsal itu mahar yang serupa, adalah diwajibkan kepada orang-orang yang tidak menyebutkan mahar namun terjadi perpisahan atau kematian, maka dibayarkan sesuai dengan mahar mitsal. Penentuannya nanti dijelaskan ada gitu. Kata Imam Taqiuddin Al-Isni rahimahullahu taala, as-shadaqu, yang namanya shadaq bi fathhi shadi, dengan difathahkan shadnya, wa kasriha, atau boleh juga dikasrahkan, sidaq. Sidaq dengan shadaq sama aja. Apa yang disebut sadaq? Wa huwa ismun lil mali al wajibi, dia adalah nama lil mali lil mali al wajibi, untuk harta yang wajib diberikan lil mar'ati, kepada perempuan, al rajuli, yang itu menjadi kewajiban laki-laki, bin nikahi, karena sebab pernikahan, akad nikah, awil wad'i, atau karena sebab wata. Mahar adalah harta untuk nama, untuk harta yang wajib diberikan kepada si istri perempuan dari lakinya, dan ini kewajiban laki. Kenapa wajib diberikan? Li ajalin nikah awil wat, karena sebab ada pernikahan atau ada wata gitu. Walahu asma. Jadi maksudnya bahwa definisinya cukup bagus. Jadi definisinya bukan cuma gara-gara nikah, tapi gara-gara wata. Ini juga mencakup di dalamnya wata syubhat. Jadi itu juga mewajibkan adanya mahar. Walahu asma, dan namanya banyak. Nama mahar itu asma, banyak namanya. Pertama shadaqun, kadang disebut shadaq. Dalam Al-Quran disebutkan mahar dalam bentuk kalimat yang beda-beda. Kadang namanya shadaqun wa nihlatun, kadang nihlah. Nihlah itu artinya hibah, pemberian, apa. Wa faridhatun, kadang juga disebutnya faridhah, kewajiban. Wa ajrun, kadang disebutnya ajr. Ajr itu upah. Wa hadha wa hadhihi fil Qur'anil Azim, dan ini semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa mahrun wa aliqatun, atau juga dengan nama yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kadang disebut dengan istilah mahrun. Mahar wa aliqatun, aliqah. Aliqah itu yang dikalungkan. Yang dikalungkan kepada perempuan. Wa ukrun, atau juga namanya ukr. Saya enggak tahu nih ukr artinya apa. Wa hadhihi fi sunnah an-nabawiyah. Jadi mahrun, aliqatun, wa ukrun itu nama-nama mahar yang disebutkan oleh Allah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sadaqu ma'khudhun. Was-sadaqu ma'khudhun min as-sadqi. Kalau kalimat sadaq, kenapa dinamakan menjadi mahar? Wal was-sadaqu ma'khudhun min as-sadqi. Sadaq itu diambil dari kata as-sadaq. Wa huwa asy-syadidu sulb. As-sadaq itu artinya adalah asy-syadid, sesuatu yang keras, yang keras, as-sulb. Asyadidu sulb, yang keras lagi keras. Ya, keras lagi keras. Asyadidu sulb, yang kuat lagi keras. Li'annahu asyadul awadi thubutan, karena yang namanya mahar adalah iwad, bayaran yang paling kuat, thubutan, dasar pijakannya. Artinya dasar kenapa diwajibkan laki-laki kepada perempuan memberikan mahar itu ketetapannya sangat kuat, tidak bisa digoyahkan. Fa innahu la yaskut bitaradi, dan dia tidak gugur hanya dengan saling ridho. Jadi nanti ada penjelasan. Jadi tidak gugur dengan saling ridho itu maksudnya bahwa walaupun si perempuan rela ketika akad tidak disebutkan maharnya, tidak ada penyebutan mahar ketika akad, tapi ketika terjadi perpisahan, dan sebelumnya sudah digauli, maka kewajiban mahar tetap ada. Jadi walaupun ridho dalam akad nikah tidak disebutkan maharnya, tapi kemudian kalau terjadi perpisahan begitu atau terjadi kematian, kewajiban mahar tetap ada. Wa al aslu fihi, enggak, ntar aja yang lagi. Wal aslu fihi, dalilnya adanya syariat mahar. Wal aslu fihi, dan dalilnya Alkitab wa sunnah, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Ini dalil adanya kewajiban mahar. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah perempuan itu saduqatihinna mahar-mahar mereka nihlatan sebagai pemberian, sebagai atau. Sudah. Iya, itu bawa enggak apa-apa. Wa nihlatu, dan nihla yang disebutkan dalam Al-Qur'an artinya al-hibah. Wa sumiya nihlatan, dan disebut dengan nihlah. Kenapa disebut nihla? Li'anna al-mar'ata tastamti'u bizawji kahwa bal hiya aktsar fa ka'annaha ta'khudhu as-sadaqa min ghairi muqabalati shay'in. Wa sumiya, dan kenapa dinamakan nihlah? Nihlah itu pemberian. Yang namanya pemberian itu orang dapat kagak make ngasih. Saya dapat mobil hasil jual beli. Saya dapat mobil tuh ngeluarin duit. Jadi yang saya dapat tuh hasil saya ngeluarin duit gitu. Tapi kalau saya tiba-tiba dikasih mobil, itu kan saya menikmati pemberian itu karena saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Mahar tuh seperti itu. Mahar itu kenapa disebut nihlah? Li'anna al-mar'ata, karena si perempuan tastamti'u bizawjika huwa. Dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan dari mahar tersebut. Bizawji, dari si suaminya. Kahwa, sebagaimana juga suami mendapatkan kesenangan dari istri. Bal hiya aksar, bahkan bisa jadi mahar yang diberikan kepada perempuan lebih banyak dari sekedar kesenangan yang didapatkan oleh si suami. Karena bisa jadi kan tidak digauli, tapi maharnya tetap disebutkan. Faka'an naha, maka seakan-akan ta'khudus sodako, si perempuan mengambil mahar, mendapatkan mahar min ghairi muqabalati syai'in, tanpa ngasih apapun. Jadi dia enggak usah ngasih apa-apa, tapi dia udah dapat mahar. Wa minas sunnati, dan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil adanya mahar, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada, kalau enggak salah ini Abdurrahman bin Auf, iltamis lawalau khataman min hadid. Ini Abdurrahman bin Auf nikah tapi enggak punya mahar apa-apa. Kata Nabi Muhammad, iltamis walau khataman min hadid, cari maharnya walaupun cuman sekhatam. Walaupun cuman khataman min hadid. Khatam itu cincin. Min hadid, dari besi. Bukan dari emas, bukan dari perak. Dari besi aja gak apa-apa. Yang penting ada maharnya. Thumma innahu lam yajidhu. Tapi kemudian Abdurrahman bin Aufun gak dapat itu. Faqala Rasul. Ini bukan Abdurrahman bin Auf berarti. Ya. Ini kepada kepada laki-laki. Jadi kasusnya ada seorang perempuan yang ingin dinikahi oleh Nabi Muhammad. Jadi dia apa istilahnya? Ngomong depan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, zawijni, kan gitu. Nikahilah aku ya Rasul. Kemudian Nabi Muhammad enggak jawab, diam dulu. Lalu kemudian ada laki-laki, Ya Rasul, kalau nggak mau buat saya aja. Ya, kalau bahasa kitanya bukan begitu. Kalau nggak mau buat saya aja. Akhirnya dinikahin sama Nabi Muhammad. Terus ente punya apa? Katanya, saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Cari walaupun cuma satu buah cincin dari emas. Cincin dari besi gitu. Nggak ada juga ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau gitu saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan apa yang kau punya dari hafalan Quran. Jadi maksudnya pengajaran. Mengajarkan dia kepada perempuan tersebut beberapa ayat Al-Quran itu jadi mahar. Bukan hafalan Quran, bukan juga Qurannya. Tapi pengajaran. Karena nanti disebutkan salah satu mahar, salah satu syarat mahar itu adalah dia punya nilai iwad. Yang kalau dia artinya punya sesuatu yang bisa dinilai. Al-Quran itu juga bukan punya si laki-laki. Hafalan Quran juga bukan punya si laki-laki. Yang bisa dinilai itu adalah ngajarinnya, jasa ngajarinnya, gitu. Idza arafta hadza, kalau engkau tahu ini, wal mustahabbu, maka yang disunnahkan alla ya'qidan nikahu illa bisadaqin, alla ya'qidan nikaha, maka kalau memang begini ayyuqada, gitu bagus gitu. Fal yusfal mustahabbu, maka yang disunnahkan alla yuqadan nikahu, tidaklah nikah itu dibuatkan akadnya, artinya tidak ada terjadi akad nikah illa bisadaqin, kecuali dengan penyebutan. Tambahin nih, illa bitasmiyati sadaqin. Di dalam kalimat bi ada maksud tasmiyah. Fal mustahabbu alla yuqada an nikahu illa bitasmiyati sadaqin. Kalau di sini kan teksnya cuma bisodak, tapi maksudnya bitasmiyati sadaqin. Tidak baik. Maka sangat baik, sangat bagus, dianjurkan, disunahkan, jangan membuat akad nikah kecuali disebutkan di dalamnya maharnya. Iktidaan. Kenapa dianjurkan disebutkan iktidaan? Karena mengikuti bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin bagaimana Nabi Muhammad mempraktikkan ini dalam pernikahannya. Fa innahu lam ya'qid illa bi musamma. Karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan akad nikah dalam pernikahan semuanya itu. Illa bimusamma, kecuali disebutkan bimusamma dengan penyebutan adanya mahar. Gitu. Wali annahu adfa'u lil khusumah, dan mahar itu adfa', lebih bisa mencegah lil khusumah, permusuhan. Gitu. Jadi kalau ada permusuhan, si perempuan kan rada enggak enak, ngasih maharnya gede mahar kan. Gitu. Tapi kalau enggak ada maharnya kan rada gedek dikit, ya udah bilang, lu datang sini cuma modal kancut doang kan. Kan ada tuh yang begitu tuh. Jadi adanya mahar, penyebutan mahar tuh adfa'il khusumah. Itu lebih bisa untuk mencegah terjadinya permusuhan. Wa muqtada qalamu syaikhi, dan maksud dan inti daripada perkataan Syekh Abi Syuja, annal mahra, maksudnya coba lihat teks Abi Syuja ke atas lagi. Kata Imam Abi Syuja, yustahabbu tasmiyatul mahri fi nikah, fa in lam yusamma sahal akhdu, kalau tidak disebutkan akadnya sah. Nah, kalimat itu tuh kata Imam Taqiyuddin Al-Islami, muqtada qalamu syekhi, inti daripada perkataan Syekh Abi Syuja, annal mahra, bahwasanya mahar laisa ruknan fi nikah, bukanlah rukun dalam pernikahan. Wa huwa kadzalik, dan emang begitu benernya. Emang benar begitu bahwa mahar bukan rukun daripada akad nikah. Qala al-ashab, kata ashabu Syafi'iyah, laisal mahru ruknan fin nikahi, mahar bukanlah rukun dalam pernikahan, bi khilafil bai'i, berbeda dengan jual beli. Karena dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama yang melihat bahwa namanya akad nikah dengan akad bai' itu sama-sama akad muawadhah gitu. Cuman bedanya ada pada mahar. Kalau dalam jual beli mahar yaitu saman itu kan jadi rukun. Tapi kalau dalam nikah enggak jadi rukun. Cuman keduanya tuh sama-sama akad muawadhah. Sebagian menyebut itu. Fa inna dzikra samani ruknun fihi, karena yang namanya jual beli dzikra samani menyebutkan harga, ruknun fihi itu bagian daripada rukun jual beli. Wal farq, dan bedanya, annal maqsudul azam minan nikahi listimta wa tawabi'uhu, maksud azam, tujuan utama daripada pernikahan salah satunya al istimta wa tawabi'uhu. Al istimta yaitu menggaulinya, menikmati laki-laki kepada perempuan pada laki-laki, wa tawabi'uhu dan segala pengikutnya, dari mulai berpegangan, bercumbu dan seterusnya. Wa huwa qa'imun bizaujaini, dan itu ada pada diri laki dan perempuan, itu ada pada badannya si laki-laki dan perempuan. Falihadza lam yakun ruknan fin nikah, maka karena memang tujuannya sudah ada pada badannya laki-laki dan badan perempuan, maka kewajiban mahar itu ya menjadi tidak wajib. Karena tujuan daripada nikah istimta. Istimta itu sudah ada. Sudah dibawa masing-masing sama badan. Gitu. Falihadza, maka karena ini lam yakun ruknan fin nikahi, tidak jadi rukun dalam pernikahan, bi khilafil bai, berbeda dengan jual beli. Bedanya dengan jual beli, fa innal iwad maqsudun fihi, karena yang namanya iwad, duit, harga itu maksud tujuan utama daripada jual beli. Kalau jual beli kagak ada iwadnya, jadi sia-sia jual beli. Tujuan utama jual beli itu, sedangkan tujuan utama nikah istimta sudah ada, sudah bisa didapatkan tanpa harus ada mahar. Gitu. Wayadullu, dan disebutkan ayadullu, dan ditunjukkan ala ma dzakarnau, dan apa yang kita sebutkan bahwa mahar bukan rukun nikah itu ditunjuk atau ada petunjuknya, ada dalilnya, bi'tibari jawazi ikhrahi'i ani dzikri shadaq, yaitu tentang ikhla, bolehnya melepaskan akad nikah, an dzikri shadaqi, daripada penyebutan mahar. Boleh, enggak ada masalah. Nikahnya tetap sah. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, la junaha 'alaikum in tadlaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. La junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Tidak mengapa bagi kalian in talaqtumun nisaa, kalau kalian mentalak seorang istri, malam tamassuhunna, yang kalian belum sentuh dia, au tafridu lahunna faridah, atau kalian belum mengucapkan, menyebutkan mahar bagi mereka, faridah sebagai kewajiban. Maksud faridah ini sebagai mahar. Jadi tidak ada masalah. Wa hadza dalilun li mas'alati tafwid. Dan ini adalah dalil untuk masalah tafwid. Tafwid itu akad nikah tanpa mahar. Jadi yang namanya akad nikah tanpa penyebutan mahar itu namanya tafwid. Wa hadza dalil wa huwa dalilun, dan ayat ini menjadi dalil li mas'alati tafwid allati dzakaraha syaikhu, yang mana masalah tafwid disebutkan oleh Syabi Suja pada kalimatnya, fa in lam yusamma sahal aqdu. Wa makna at-tafwid makna daripada tafwid ikhra'un nikahi, melepaskan akad nikah, an dzikri shadaqi, dari penyebutan mahar. Jadi tidak ada penyebutan mahar dalam akad nikahnya. Usuratuhu, dan gambarannya, ayyasdura man yastahiqqa al-mahru ay yastahiqqa al-mahra wa dhalika bi anta ay yasdura, masurah gambar dan gambaran tafwid itu, ay yasdur min mustahiqqi al-mahra, itu harus keluar. Jadi dimulai ucapan itu dari si orang yang mustahiq al-mahr, yang berhak mendapatkan mahar. Yang berhak mendapatkan mahar siapa? Perempuan. Maka ucapan bolehnya tidak ada mahar itu harus dari perempuan dulu. Jadi tafwid itu harus dari perempuan. Inisiatifnya dari perempuan. laki-laki nggak boleh punya inisiatif tafwid. Yang punya inisiatif tafwid haruslah perempuan, karena dialah yang punya hak terhadap mahar. Maka dia juga yang harus mengungkapkan ketidakbutuhannya terhadap mahar. Begitu. Wa dzalika, dan itu maksudnya muncul ungkapan itu dari si pihak perempuan yang memang dia membutuhkan, yang dia tidak yang dia berhak terhadap mahar. Bi an taqul al balighatu rasyidatu thayyiban kanat aw bikran, yaitu dengan ucapan seorang perempuan yang balig ar-rasyidah, yang memang cakap. Cakap itu maksudnya udah enggak butuh bimbingan wali. Al balighah ar-rasyidah thayyiban kanat, baik dia adalah janda aw bikran atau dia perawan, zawijni bila mahrin, nikahin saya make tanpa mahar dah, gitu, enggak apa-apa gitu. Au ala alla mahrali, atau nikahkan saya ala alla mahrali, dengan tidak ada mahar bagi saya. Fayuzawijuha alwaliyu, maka kemudian menikahkan itu walinya. Wayun fil mahar, kemudian meniadakan mahar. Wayaskut, dan dia diam, gitu. Artinya, saya nikahkan Anda, Muhammad Fulan bin Fulan, dengan makhtubatika, dengan tunanganmu Fulanah binti Fulan. Gitu. Udah tanpa ada penyebutan mahar. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bima amarakallahu ta'ala, dan seterusnya. Wa minat tafwidis sahih, dan daripada tafwid yang sahih, bentuk tafwid yang benar. Bentuk tafwid yang benar, aidun antaqula sayyidul amah, yaitu si tuannya budak mengatakan, zawwajtukaha bila mahrin. Yaitu salah satu bentuk penyebutan apa akad nikah tanpa mahar yang benar, salah satunya dengan wali. Ini kalau nikahinnya budak ya. Walinya yaitu sayyidnya mengatakan, zawajtuka, saya nikahkan Anda dengan budak saya bila mahrin, tanpa mahar. Aw yaskut, atau diam aja, saya nikahkan tanpa penyebut, emang diam begitu. Li'annahu mustahikun al-mahar, karena memang si sayyid tuh yang berhak terhadap mahar memang sayyidnya, kalau amah, kalau budak. Fa'idha waqa al-aqdu, maka kalau akadnya terjadi sahihan, idza waqa'a al-aqdu sahihan, kalau akadnya terjadi dengan benar, lam yajib bihi mahrun, maka tidak wajib bayar mahar, alal jadidil azhar, menurut pendapat qaul jadid yang lebih kuat. Kama huwa muqtada qadamu syekh, sebagaimana itulah yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Wa wajhu adami thubutihi, dan dalil argumen kenapa tidak ada kewajiban mahar dengan akad, dengan akad yang tanpa penyebutan mahar, annahu haquha, bahwasanya mahar itu haknya dia, haknya si perempuan. Fa idza radiyat, kalau dia ridha bi adami thubutihi, kalau dia ridha tanpa ada penyebutan mahar, lam yathbut, ya udah enggak ada kewajiban mahar. Wa li anna sadaqa, dan karena yang namanya mahar, la wajaba bil aqdi, kalau seandainya dia wajib karena sebab akad, la tanassafa bit talaq, la tanassafa bitalaqi, maka dia menjadi wajib setengah dengan adanya talak. Ini maksudnya gimana nih? Kan maksudnya begini. La tanassafa bitalaqi 'ala al-azhari hal naqul malaq akti an tamlika al-mahrul misl au tamlika mahrum ma Ini mungkin maksudnya ini ya, saya kemarin udah paham ini baca. Jadi kan ada ketetapan mahar itu kalaupun wajib, li'anna shadaq, karena yang namanya mahar, la wajaba bil aqdi, kalaupun dia wajib dengan akad nikah, la tanassofa, maka hukumnya menjadi nisf, menjadi setengah, bitolak kalau terjadi talak. Jadi penyebutan mahar yang dalam akad kemudian terjadi perpisahan sebelum digauli, maka kewajibannya menjadi setengah, begitu. Maksudnya, ya apa istilahnya, jangankan kagak disebutin, yang sudah disebutin aja itu kewajibannya menjadi setengah kalau terjadi talak. Maka sejatinya penyebutan mahar itu bukan kewajiban. Nanti insya Allah besok nih kita terusin nih. Ini ada yang kagak nyambung nih. Insya Allah kita jelasin di pertemuan besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau terjemahan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Ini kita masih dalam pembahasan tafwid insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.